السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام قريب الله سبحانه وتعالى الله مدكن كتاب menjadikan majelis kita membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-12. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Yusuf ayat ke-43. Nah, silakan dibaca. Ya, Pak Kohir, silakan baca. Sekarang 44 Ustaz, kemarin udah 43. Tapi kan kemarin belum belum diituin ya? Udah selesai belum sih? Udah, kayaknya udah ditafsir Ustaz. Emang belum udah, ya? Baik, baik, gitu. Belum ya, nah, selesai tadi lanjut ke 44 ya. 4. Nah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu adghasu ahlam. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Mereka berkata, ini adalah mimpi-mimpi yang kosong. Dan kami tidak tahu cara mentakwilkan mimpi-mimpi yang kosong. Qalu fi'lun madin, al-wawu sebagai fa'il, ad-ghasu, ini khobar ya tadi ya? Dengan mubtada yang dimaktuf. Iya betul. Iya. Ya. Ad-ghasu, khobar dengan mubtada yang dimaktuf. Ahlamin mudofun ilaihi alwawu harfu atfin ma nafiyah tak malu amalu lain saya tadi ya kan ada nahnunya wama nahnu enggak dia enggak beramal laisa nahnu kan mubtada biasa mubtada biasa ya nahnu mubtada bita'wili jarwa majrur aklami mudhofun ilaihi bi'alimin jarwa wa jarwa majrur sebagai khobar ya tadi ya. Yang ntar dulu bi'aliminya. Ini pertanyaan bi'alimin atau bita'wilinya? Oh, benar ya bi'alimin ya. Kami tidak mengetahui ya. Nah. Betul. Ya, bi'alimin nah. Yang khobar. Nah. Tafsirnya kok kalau ru'yaka hadihi akhlatu ahlamin la ta'wila laha wama nahnu bitafsiril ahlami bi'alimina. Mereka berkata, akhlatu itu apa? Campuran ya tadi ya? Iya betul. Mimpi yang bercampur gitu. Mereka berkata ini adalah mimpi-mimpi yang bercampur, yang tidak bisa ditakwil. Dan kami tidak tahu cara mentafsirkan mimpi-mimpinya. Mimpi tersebut kita aja. Mimpi-mimpi tersebut. Nah, mubarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu adghasu ahlamin wama nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Mereka berkata adghasu ahlam, ini mimpi yang kosong, artinya mimpinya terlalu apa random gitu ya bahasa kita. Wama nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin, dan kami tidak mengetahui takwil mimpi-mimpi tersebut. Jadi ketika sang raja bertanya kepada pembesar kaumnya arti dari mimpi di mana dia bermimpi apa namanya adanya sapi yang gemuk yang dimakan oleh sapi yang kurus, kemudian ada tujuh tangkai yang besar dan tujuh tangkai yang kering. Itu tidak ada seorang pun dari para pembesar kaum raja Mesir ini yang bisa mengetahui takwilnya. Dan ini adalah hikmah ya, pada akhirnya karena mereka nggak ada yang tahu, mereka bertanya-tanya siapa kiranya yang bisa mentakwil mimpi tersebut ya. Di ayat selanjutnya kita akan lihat bagaimana kisah orang yang tadinya satu penjara dengan Nabi Yusuf akhirnya ingat bahwa dia dulu seharusnya sudah menyampaikan langsung ke tuannya yang mana seorang raja untuk membebaskan Yusuf, ya. Tapi dia lupa. Namun dengan kejadian ini dia menjadi ingat, ya. Nah, kita akan dibaca Bu Dehelis. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَالَ الَّذِينَ جَاءَ مِنْهُمَا وَقَالَ الَّذِينَ جَاءَ مِنْهُمَا وَذَكَرُوا بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. Berkata orang yang selamat dan dia teringat apa ya? Ba'da ummatin, mana terjemahannya, Ustaz? Ba'da ummatin ini ba'da itu ditafsirkan ba'da muddatin, setelah beberapa saat. Oh, setelah beberapa saat aku akan beritahu kalian takwilnya, maka utuslah aku. Naam. Al-Wahab Arfin qala fi'il madi allazi isim mausul sebagai fa'il, naja fi'il madi, minhuma jarwa majrur, wad al-waw harf arfin iddakaro fi'il madi ba'da dhorof ummatin mudofun ilaihi ana mubtada unabbi'u khobar kum mudofun ilaihi. Unabbi'u ma fi'il mudari. Oh, fi'il mudari, ya. Fi'il mudari sebagai khobar, Ustaz, ya? Bisa. Ntar dulu, unabbi'u fi'il mudari, terus fa'ilnya apa? Oh, fa'ilnya ana. Hmm. Fa'ilnya ana, jumlah fa'il dan hukumnya dulu, hukumnya maful bi. Hukumnya mafulun bi. Baru itu jumlahnya. Oh. Jumlahnya fa'il dan fi'il dan fa'il sebagai khobar dari ana. Bi ta'wili jarwa majrur al-ha'u mudafun ilaihi. Al-fa'u harfu atfin arsilun arsiluni arsilu fi'il amr. Nunnya nun wikoyah, ianya yang dimahzub mafulun bi. Itu, Ustaz. Iya. Wa qala allazi naja minal qatli min sahibai min sahibi. Sahibi, ya, Ustaz. Min sahibai, sahibai Yusuf. Min sahibai Yusufa fis sijni wa tazkuru ba'da muddatin, ya. Ba'da ya. Muddatin. Watazakaro ba'da muddatin ma nasiya min umri Yusufa. Umri min amri. Min amri Yusufa. Ana akhbarakum bi ta'wili hazihi ru'ya. Ana ukhbirukum akhbara yukhbiru. Ana ukhbirukum bi ta'wili hazihi ru'ya. Fab'athuni ila Yusufa la'atikum la'atikum saya bitafsiriha. Berkata orang selamat dari pembunuhan itu, dari sahabat Yusuf di penjara, dari dua sahabat Yusuf di penjara, kata Zakaro. Dan ia ingat setelah beberapa saat dia lupa. Setelah beberapa saat ia lupa dari tentang Yusuf. Saya akan mengabarkan kepada kalian tentang mimpi, tentang ru'yah dari mimpi ini. Maka tentang takwil mimpi ini. Tentang takwil mimpi ta'wil ini. Takwil itu tafsir. Maka kirimlah aku kepada Yusuf. Sungguh saya, aku akan memberitahukan kepada kalian tafsirnya, takwilnya. Nah, ya barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladzina jaa minhumā wa dzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun. Dan berkatalah salah seorang yang selamat dari keduanya, karena kan yang satunya ditakwilkan bahwa dia akan mati, gitu ya. Nah, yang selamat ini yang kerjanya adalah melayani raja. Wadzakara, dan ia pun ingat, ba'da umma, setelah beberapa saat, ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Aku akan menceritakan kepada kalian bagaimana takwilnya, fa'arsilun, maka kirimlah aku. Jadi setelah ada kejadian di mana para pemuka kaum Raja Mesir ini gak ada yang bisa menafsirkan mimpinya, dia kembali ingat, oh iya, saya dulu pernah satu penjara dengan Nabi Yusuf yang dia menafsirkan mimpi, dan mimpinya kenyataan. Karena pada kenyataannya dia menjadi pelayan raja, ya. Maka dia teringat kembali dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, baca Abu Fatimah. Nah, Masaji. Assalamualaikum. Ilaikum. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف Nabi Yusuf alaihissalam, wahai yang terpercaya, terangkan pada kami tentang 7 sapi gemuk memakan 7 sapi yang kurus dan 7 tangkai yang gemuk warna hijau. Terbalik, apa namanya, tujuh sapi gemuk dimakan kalau ini, dimakan kalau tujuh sapi kurus. Dimakan 7 sapi yang kurus dan 7 tangkai hijau dimakan 7 tangkai yang kurus, ya? Kering, ya, bisa tukang kurus. Yang kering. Kering. Yang kering. Agar aku dapat kembali kepada mereka manusia, agar lahum ya, agar mereka dapat mengetahuinya. Yusufu munada, ya, Sat, dari nida ya, yang betul, munada. Ayu apa mubtada, Sat, ya? Munada lagi. Oh, munada lagi. Munada lagi. Oh, munada. Ayu munada ha harfu tanbih as-siddiqu badal deha, ya. Aftina fi'lun madin na fa'il fi sab'i jarrom. Aftina fi'l amr. Oh, fi'l amr. Afan. Fi'l amr na maf'ulun bi. Fi sab'i jarrom majrur baqaratin mudhafun ilaih. Simanin na'ad. Ya'kulu fi'lu mudhari'un hunna maf'ulun bi. Sab'un fa'ilnya, ya, ijafun na'at alwaw harfu atfin sab'i maktub ke mana, ya, ketujuh lagi yang pertama nih, yang pertama, ya, sana sumbulatin mudhafun ilaihi khutrin na'at alwaw harfu atfin ukhor hal, ya, yang lain. Ya, matup lagi. Matup lah, menam saja. Ya, ya bisa tin ya mudhafun ilai. Naat. Oh, naat saja. Naam. Nah. Ini kenapa enggak tanwin, karena ukhor itu termasuk ini, ya. Oh, naam saja. La'alla fi'lun fi'lun lagi. Harfu tarojih, ya. Ya, tarojih, ya, betul. Tarojih. Al-ya'u isim la'alla arji'u fi'lun mudhari'un fa'ilnya ana kustatir fa'ilnya ana ilan nasi jarma majrur la'alla haktarajihum isim la'alla ya'lamuna fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il jumlahnya sebagai khobar la'alla, ya, sama kayak arji'u tadi, ya, arji'u juga jumlahnya khobar la'alla. Nah misalnya tafsirnya, wa indama wasala rajulu ila yusufa qala lahu yusufu ayyuhas siddiqu fassir lana wa ru'ya Enggak ada wawunya. Fasil lana ru'ya man ro'a. Ru'ya man ro'a sab'a baqaratin samanin. Simanin. Baqarat simanin. Ya'kuluhunna sab'u baqaratin hazilatin. Wa ro'a sab'a sunbulatin khudrin wa ukhar. Ya ya bisatin la'alli arju ilal maliki. Ya. Wa ashabahu wa ashabihi kan tadi malik itu. Oh, nah. Wa ashabihi fa ukhbirhum liya'lamu ta'wila ma sa'altuka anhu. Wa liya'lamu makanataka wa fadlaka. Nah, ketika datang laki-laki kepada Yusuf alaihissalam berkata padanya, wahai Yusuf alaihissalam, orang yang terpercaya, terangkan pada kami tentang mimpi orang yang melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus dan 7 tangkai yang gemuk hijau dan yang lainnya kering dimakan tangkai yang kurus ya. Ini nggak pakai dimakan ini mah. Jadi dia melihat ada 7 tangka yang hijau dan yang lainnya kering. Agar aku dapat kembali kepada raja dan para sahabatnya menjelaskan kepada mereka agar mereka mengetahui arti mimpi apa yang telah kutanyakan padamu, agar mereka mengetahui kedudukanmu dan keutamaan. Patlah. Karunia. Karunia, ya betul. Keutamaan betul. Keutamaan, nam sani. Syukran jazakumullah khairan ustadi. Waiyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Wahai Yusuf, wahai temanku yang jujur, aftina fi sab'i baqaratin, berilah kami fatwa, berilah kami keterangan tentang adanya 7 sapi simanin yang gemuk, yakuluhunna sab'un ijaf, yang dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Dan tafsir dari orang yang melihat 7 tangkai yang hijau, sementara yang lainnya, ya itu ada 7 tangkai yang kering. La'ali, semoga aku bisa kembali ke manusia, yaitu ke raja dan para pembesarnya. La'allahum ya'lamun, agar mereka mengetahui tafsir dari mimpi tersebut. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa orang ini amanah ya. Menunjukkan bahwa temannya ini amanah. Artinya dia tidak mengklaim bahwa tafsir atau ta'wil yang dia jelaskan kepada raja dan pemuka ini merupakan kemampuan yang dia miliki. Tapi dia amanah, dia menjelaskan kepada kaumnya nanti bahwa ini merupakan hasil takwil atau tafsir mimpi dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, lanjutkan. Baca Bu Azmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Yusuf berkata, kalian akan menanam 7 selama 7 tahun seperti biasa. Kemudian tidaklah kalian memanen kemudian apa yang kalian panen maka kalian biarkan pada tangkainya kecuali sedikit dari apa-apa yang kalian makan. Qala fi'lun madi. Fi'il madin fa'ilnya dhamir mustatir huwa, tazra'una fi'il mudhari' al-wawu sebagai fa'ilnya, 7 maf'ulun bih, sinina tamyiz, da'aban hal, alfa'u harfu atfin, ma isim mausul sebagai mubtada, ya, hasattum fi'il madi, tum sebagai fa'ilnya. Alfa harfu atfin, fadaruhu. Maknya huruf jawab harusnya. Tadi maknya itu kan maknya isim syarat. Oh, syarat. Kenapa yang kalian panen maka? Oh iya benar. tadi berarti ma harfu harfu syart. Mausul fi harfu syartin. Hasotum fi'il madi, tum sebagai fa'ilnya. Fa harful jawab daruhu fi'il mudar fi'il fi'il apa ni fi'il madi daruhu fa daruhu ini apa Ustaz? Fi'il madi fi'il amar kan masa biarkan aja. Iya iya fi'il amar hu sebagai maf'ulun bih. Fi sumbul latin jar wa majrur ila harfu ilwa harfu istisna ila harfu istisna qalilan mustasna mimma jar wa majrur ta'kulun fil madi wa alwaw sebagai fa'ilnya. Ayat 38. Qala Yusufu. Qala Yusufu li sa'ilihi an ru'yatil maliki tafsiru hadhihi ru'yan an hadhihi ru'ya annakum tazra'una sab'a sinina mutatabi'atan jadina liyaksurul ato fama hasadtum minhu fi kulli marwatin paddakhiruhu watrukuhu fi sumbulatin liyatimma hifzahum min tasawus waliyakuna abqa illa qalilan mimma ta'kulunahu minal hubub. Berkata Yusuf kepada seorang penanya tentang ta'wil apa mimpi dari raja itu tafsirlah mimpi ini bahwa tafsir mimpi ini adalah bahwa kalian akan menanam selama 7 tahun berturut-turut. Jadina ini apa saja? Jadina itu ya mas, kalian akan mendapatkan hasil yang sangat banyak gitu. Dan kalian akan menghasilkan hasil jadi, yang sama. Jadina itu kalian menanam 7 berturut-turut jadinya dengan sungguh-sungguh agar hasil panennya banyak gitu. Oh iya. Kalian akan menanam selama 7 tahun dengan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan panen yang banyak. Dan tidaklah kalian dan apa yang kalian panen darinya setiap kali harap disimpan gitu ya dan tinggalkanlah dan tetap apa tinggalkanlah biji-biji itu pada tangkainya untuk menyempurnakan penjagaannya dari tasawus. Nah, tasawus apa Ustaz? Tasawus itu apa namanya kacau, hancur. Oh, busuk mungkin ya. Ya busuk dari, ya. Busuk. Untuk agar dia tetap utuh kecuali sedikit dari yang kalian makan. Dari biji-bijian itu. Sekarang Ustaz. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakum khairan. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Nabi Yusuf berkata, tazra'una, kalian akan menanam 7 tahun. Ya, betul-betul seperti biasa. Fama hasadtum fazaruhu fi sumbulih. Lalu apa yang kalian panen, biarkanlah ia pada tangkainya. Karena kalau padi, ya misalnya, selama dia masih di tangkainya, itu lebih awet gitu ya. Tapi kalau sudah dijadikan beras, tentu dia akan cepat busuk. Tapi kalau disimpan setangkai-tangkainya, maka dia lebih awet. Jadi Nabi Yusuf menjelaskan, kalian akan mendapati ya 7 tahun yang sulit, ya di mana kalian akan sulit dalam menanam dan panen ya. Nanti ada dia selanjutnya. Jadi tafsir yang pertama adalah kalian akan menanam 7 tahun lalu apa yang kalian panen tinggalkan di tangkainya, artinya disimpan illa qalilan mimma ta'kulun. Kecuali sedikit dari apa yang kalian makan. Jadi ambil seperlunya untuk dimakan ya, adapun sisanya disimpan karena 7 tahun berikutnya ya akan datang masa-masa paceklik ya. Nah. Ya, kita lanjutkan. Ini pada kemana ya? Baik, siapa nih? Baik. Balik lagi enggak apa-apa? Pak Edi belum ya? Nah, Ustaz. Iya, Pak Edi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tukhsinun. Kemudian datang setelah itu 7 masa paceklik. Mereka akan makan apa yang mereka simpan. Untuk itu, kecuali sedikit yang telah mereka simpan juga. Thumma harfu atfin ya'ti fi'il mudhari' min ba'di jar majrur dalika isim isaro sab'u fa'ilnya shidadun na'at ya'kulna fi'il mudhari' ma ya. Nunnya sebagai fa'ilnya Ustaz ya. Iya fa'il. Ma fi'il isim mausul qaddamtum fi'il madhi tum fa'ilnya lahunna jar majrur illa istisna qalilan mustasna mimma jar majrur tuhsinuna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'ilnya. 48 kurang ke bawah Ustaz. Oh iya. Summa ya'ti ba'da hadhihi sinina khisbatu al-khisbati sab'u sinina sadidatin syadidatul jadbi sadidatun jadbun syadidatul jadbi ya'kulu ahluha kul ya'kulu ahluha kullama maddakhartum lahunna min qabli min qablu illa qalilan mimma tahfidunahu watat dakhirunahu liyakuna baduron lil zira'ati. Kemudian datang setelah ini, setelah tahun yang subur ini, 7 masa paceklik yang gersang, kemudian mereka akan malah menduduk itu, mereka akan makan apa yang telah mereka simpan, kecuali hanya sedikit saja. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum tan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa ya'ti mim ba'di dzalika sab'un syidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang setelah 7 musim yang bagus tersebut, sab'un syidad, ya, yaitu 7 musim paceklik. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun, yang apa namanya, kalian memakan apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali sedikit dari apa yang mereka, yang kalian simpan. Jadi setelah 7 masa panen yang berlimpah, akan datang 7 musim paceklik yang dimana kalian sulit menanam tanaman-tanaman di masa tersebut. Makanya kalian akan hidup ya dari apa? Dari makanan yang disimpan pada ya dari 7 musim panen sebelumnya. Nah, ya kita lanjutkan. Baca benerol ya. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Kemudian setelah masa yang rajim ini datang tahun yang di dalamnya manusia diberi banyak hujan dan mereka memeras itu ya, memeras buah-buahan. Iya, yeah, nah. Summa harfu atfin yakti fi'il mudhari mim ba'di jar majrur zalika sebagai mudhofun ilai dari ba'di, kemudian amun fa'il fihi jar majrur yugasu fi'il mudhari majbur an-nasu naibul fa'il al-waw harfu atfin fihi jar majrur kemudian ya siruna fi'il mudhari waw sebagai fa'il ya. Ini tafsirnya. Summa ya'ti min ba'di min ba'di hadhihi sinini sinini ya hadhihi sinini sinina sinina Osinina al-mujdabati al-mujdabati amun yughasu fihin nasu bil matri benar bil matri fayar fa'allahu ta'ala anhum syadidatan wayak siruna fihi as-samara wa min kasurat ya. Enggak pakai wow min kasurat ya. Kisbi wan min min kasuratil khitba hisbi wan namai. Kemudian setelah masa yang sulit ini kemudian datang di mana manusia diberi banyak hujan, Allah mengangkat dari mereka kesulitan mereka. Kemudian mereka memeras pada buah-buahan dari banyak petani. Hizb itu subur ya, karena subur dan... Ya, karena subur, wan nama'u. Nama itu tumbuh dengan baik ya. Oh ya. Nah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Kemudian setelah 7 musim paceklik, setelah itu akan datang suatu tahun فيه يغاث الناس, di situ manusia sering diberi hujan. Artinya setelah 7 masa paceklik akan turun hujan yang melimpah sehingga tanam menjadi subur dan tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh dengan baik. Wa fihi yasirun, dan di masa tersebut manusia memeras buah-buahan. Ini menandakan ya stok buahnya melimpah ruah sampai bisa mereka olah menjadi minuman, ya jus dan sebagainya. Nah, ini tafsir yang Allah jelaskan kepada Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf menjelaskannya kepada temannya yang tadi meminta penjelasan tentang tafsir mimpi tersebut. Nah, ya Bu Mikal baca. Nah, Ustaz, ahsanallahu ilaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahur rasulu qala arji ila rabbika fas'alhuma balun niswatillati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Dan berkata raja, datangkanlah ia kepadaku. Dan ketika datang utusan-utusan itu kepada Yusuf, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan bertanyalah kepadanya terkait bagaimana wanita-wanita yang memotong tangan-tangan mereka. Sungguhnya Robku maha mengetahui atas tipu daya mereka. Al-wawu harfu istinaf, kola fi'il mali, al-maliku fa'ilnya, itu ni, itu fi'il amr, ni nun wikoyah, yaknya mahulun bih. Fa'ilnya al-wawu ya Ustaz ya. Bihi jar majrur. Falamma al-fa'u harfu atfin, lamma dhorof, ya fi'il mali, al-ha'u maf'ulun bih. Ar-rasula fa'ilnya. Qala. Ya, ar-rusulu fa'ilnya. Ya, betul. Qala, qala fi'il madhi. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Arji fi'il amr. Fa'ilnya dhamir anta. Ila Rabbi jar majrur ka mudhofun al-kafu mudhofun ilai alfa'u harfu atfin is'al fi'il amr fa'ilnya dhamir mustatir anta al-ha'u maf'ulun bih ma apa itu isim mausul sebagai ini kan ngapain nanya ya apa ya, iya, iya. Dan imannya itu sebagai apa? Isim istibham sebagai apa ya Ustaz? Mubtada bukan? Mubtada ya, ya. Bukan. Kabarnya? Balu. Oh, balu. Balu ini isim ya Ustaz ya? Balu ya isim. Emang apa? Ya. Menurut Ibu apa emangnya? Masih agak bingung. Balu khabarnya aniswati berarti mudhofun ilaih allati na'at qata'na fi'il madhi nanya sebagai fa'ilnya aydiyahun maf'ulun bihunna mudhofun ilaih inna harfu taukidin wa nasbin rabbi isim inna ayya'u mudhofun ilaih bikaidi jar majrur hinna mudhofun ilaih alimun khabar inna. Tafsirnya berapa Ustaz? 50 Ustaz. Wa qala al-maliku li awanihi akhrijur rajulal mu'abbira li ru'ya minasijni wa ahdhiruhu li. Falamma ja'ahu rasulul maliki yad'uhu qala Yusufu lirrasuli irji ila sayyidikal maliki watlub ila sayyid ya watlub minhu ayas ala niswatallati jarahna aydiyahunna an haqiqati amrihinna wasya'nihinna ma'i. Ya betul Ustaz. Betul, betul. Litadharo al-haqiqata al-jami'i. Litadharo al-haqiqatu. Ini kan jadi fa'ilnya. Oh, iya, iya. Ini kan li'an tadharo. Ini al-haqiqah fa'il dari zoharo kan? Ya, zoharo yadharu tadharo. Apa yang nampak hakikatnya? Jadi dia fa'il, bukan maf'ul bih. Litadharo al-haqiqatu lil-jami'i. Berarti ini matuk ke tadharo watat tadiha baro'ati. Watat tadiha baro'ati inna robbi alimun bisoni ihina wa af'alihina latafwa alaihi syai'un min dhalika. Layakfa ya, bukan tak. Layakfa alaihi syai'un min dhalika. Berkata raja kepada Akwan itu pembantu-pembantu. Yes, yeah. Keluarkanlah laki-laki yang mentakbirkan mimpi dari penjara dan hadirkanlah ia kepadaku. Dan ketika datang kepada Yusuf utusan-utusan raja, ia memanggilnya dan berkatalah Yusuf kepada utusan-utusan tersebut, pulanglah kepada tuanmu sang raja gitu ya Ustaz ya. Iya. Allah kepadanya untuk bertanya kepada wanita-wanita yang jarohna, yang melukai tangan-tangan mereka terkait gitu ya, terkait hakikat urusan mereka dan urusannya denganku. Samaku, ya. Agar jelas kebenaran untuk semuanya dan tatadiha agar jelas aku berlepas dan berjelaslah aku berlepas diri gitu Ustaz. Iya, maksudnya terbebasnya aku dari semua kesalahan gitu. Dan jelaslah terbebasnya aku dari semua kesalahan. Sesungguhnya Rabbku Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka lakukan dan tidak tersembunyi sesuatu pun darinya. Demikian Ustaz. Nama barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qala al maliku tuni bih. Falamma ja'ahu ar-rasul qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Inna rabbi bikaidihinna alim. Dan berkatalah sang raja, itu nibih, datangkanlah kepadaku ia. Ya, datangkanlah orang yang mampu menafsirkan mimpi tersebut. Maka ketika datang utusan kepadanya, kepada Nabi Yusuf, qala, dia berkata, irji ila rabbik. Ya. Berkatalah Yusuf, irji ila rabbik. Kembalilah engkau kepada Tuanmu, yang merupakan seorang raja. Fas'alhuma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Maka tanyakanlah kepadanya bagaimana tentang urusan ya para wanita yang melukai tangan mereka ketika melihat Nabi Yusuf. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui tipu daya mereka. Jadi Nabi Yusuf setelah itu meminta agar temannya ini memberitahu kepada sang raja tentang kasus yang menimpanya, bahwa dia tidak bersalah. Ya. Dan nanti lanjutan kisahnya ya, pada akhirnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dibebaskan dari penjara. Nah, kita lanjutkan dulu. Oh ya, silakan baca buku Niyati. Saya Ustaz. Assalamualaikum. 51 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma khatabukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih. Qulna hasha lillahi ma 'alimna 'alayhi min su'. Qalat imra'atul 'azizil ana hashasal haqqu ana rawattuhu 'an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. 51. Dan raja berkata, bagaimana ucapan kalian saat menggoda Yusuf untuk memenuhi keinginan kalian? Mereka berkata, maha sempurna Allah, tidaklah kami mengetahui keburukan padanya. Istri Aziz berkata, sekarang kebenaran menjadi jelas. Aku telah menggodanya untuk keinginanku padanya. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Benar ya? Qala fil madi fa'ilnya domatir huwa yang udu ala itu ya sayyidi tadi ya. Sayyidi tuan raja mulki ya. Yang udu ala fa'ilnya domatir huwa manya ma istifham ya. Istifham khotbu khobar kunna mudhofun. Maknya ini isim istifham sebagai mubtada. Mubtada. Khobarnya. Ma isim istifham sebagai mubtada. Khotbu khobar kunna mudhofun ilai. Id zorof zaman. Rawat tu itu fi'il madi. Tu-nya sebagai fa'il. Unnanya maf'ulun bih. Yusufa maf'ulun bih. Enggak, tunanya sebagai fa'il ya? Fa'il. Fa'il. Rawada itu kan fi'il madi. Tunanya berarti sebagai fa'il. Yusufa maf'ulun bih. Anin nafsi jarwa majrur alha'u mudhofun ilai. Qulna fi'il madi dengan na sebagai fa'il. Hasya fi'il madi lillahi jarwa majrur. Ma ini harfu nafiin alim. Alimna fi'il madi na sebagai fa'il. Alaihi jarwa majrur min su'in ini jarwa majrur qalat fi'il madi dengan fa'ilnya domir mustatil hiya enggak ada mustatil deh imra'atu ya qalat fi'il madi imra'atu sebagai fa'il azizi mudhof ilaih al ana zorof hasta ini fi'il madi al haqqu fa'ilnya ana mubtada rawat tu fi'il madi dengan tu sebagai fa'il, al-ha'u sebagai maf'ulun bih. Anin nafsi jarwa majrur al-ha'u mudhofun ilaih. Al-wawu harfu atfin, inna harfu taukidin wa nasbin, al-ha'u isim inna, laminal jarwa majrur as-sadiqina mudhofun ilaih, jumlah lamina sadiqin sebagai khobar inna. Kata Ustaz? Naam ya. Tafsirnya? Qolal mulku lin niswatil mulku qolal maliku maliku insyaallah qolal maliku lin niswatillati jaromna aidiyahunna ma sya'nukunna sya'nukunna hina rawadattunna yusufa rawadattunna lagi rawadattunna ada kayak di ayatnya iya bacanya salah, tulisannya benar. Rawat tunna di tasdidin ya tak? Enggak deh ya rawat tunna enggak bisa. Biasa. Daknya sukun ya. Rawat tunna Yusufa anin nafsihi yaumad diyafati fahal ro'aitunna minhu ma yuribu kulna ma yaribu. Ini bukan aroba ya? Roba ya? Al-ajwaf ya? Yaribu qulna ma'adzallaha ma'alimna alaihi adana syai'in kan ya? Syai'in yashinuhu inda dhalika qalatim ra'atul azizi al-ana zaharal haqqu ba'da khifaihi fa'analati ha walat fitnatahu bi'igra'ihi famtana'a wa innahu liman nisadiqina fi kulli ma qalahu. Liman kan ya, limanis. Wa innahu laminas sadiqina. Wa innahu laminas sadiqina fi kulli ma qalahu. Raja berkata kepada para wanita yang mereka melukai tangan-tangan mereka. Apakah perkara yang ada pada kalian saat kalian menggoda Yusuf demi atau untuk memenuhi keinginan kalian pada hari jamuan itu? apakah kalian melihat padanya sesuatu yang meragukan? Robar meragukan ya, Ustaz? Iya. Meragukan atau mengkhawatirkan. Kemudian kami berkata, mereka berkata, kami berlindung kepada Allah atas apa yang tidak kami, kami berlindung kepada Allah atas yang tidak jangan kami ketahui. Atas apa? Langsung aja. Ma'alim nalahi adnasyain. Artinya kami tidak mengetahui perkara rendahan yang ia lakukan, gitu aja. Oh, perkara yang memalukan ya? Kami tidak mengerti perkara yang mencemari sedikit pun padanya. Nah. Samaan dengan itu, istri Aziz berkata, sekarang kebenaran telah jelas atau telah tampak setelah khifaihi itu setelah penjelasan padanya ya? Setelah khifaihi. Ini tersembunyi. Ryan. Oh, wafa ya dari wafa. Ya, setelah yang tersembunyi ya, setelah tampaklah setelah apa yang tersembunyi. Dan aku mencoba untuk memfitnahnya dengan menghasutnya dan ia menolak. Dan ia menolak. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang jujur atau yang benar pada setiap apa yang dia katakan. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Yusuf, Raja berkata kepada para wanita yang dulu mengiris tangan mereka, ma khotbukunna, ya, apa yang ingin kalian sampaikan? Ya, bagaimana argumentasi kalian ketika kalian menggoda Yusuf, ya, untuk memenuhi keinginan kalian? Kulna hasyalillah. Kemudian mereka berkata, hasyalillah, kami berlindung kepada Allah. Ma alimna alaihi min su. Tidaklah kami mengetahui adanya keburukan padanya. Jadi mereka mengakui bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah sama sekali. Mereka lah yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Qalatim ra'atul aziz, berkatalah istri dari al-aziz, al-ana hashasal haqq. Sekarang menjadi teranglah kebenaran, jadi jelaslah kebenaran. Ana rawatu an nafsi, akulah yang menggodanya. Wa innahu laminas shadiqin, dan sungguh dia termasuk orang yang jujur, orang yang benar. Nah, setelah pengakuan ini barulah ya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dibebaskan dari penjara. Sebetulnya dari awal baik raja maupun orang-orang yang ada di lingkaran istana mengetahui bahwasanya Nabi Yusuf tidak bersalah ya. Nabi Yusuf tidak bersalah ya, karena untuk alasan menjaga nama baik keluarga mereka akhirnya menutup-nutupinya ya. Namun dengan kejadian di mana takwil atau tafsir mimpi dan Nabi Yusuf ini sangat menolong mereka, akhirnya mereka mau ya mengakui kesalahan mereka. Ya. Nah, Ustadz nah. Ahwan, anak kayaknya tadi salah baca ya. La-nya itu la muzahlah koha ya, bukannya jar majur oleh Ustadz. Wa innahu ya, berarti la-nya la muzahlah koh. Minas sodikin jar wa majur baru sebagai khobar inna ya. Nah betul ya. Jadi benar-benar yang arti ini ya, benar-benar ya, orang. Ya, barakallahu fikum. Syukuran. Ya Ahwan. Ini siapa nih? Siapa yang belum baca? Bu Marsi ya, silakan Bu. Ayat terakhir di 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa annallaha la yahdi kaydal khaa'inin. Yusuf berkata yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dzalika mubtada ya'lama lamnya lamufa ya'lama fi'il mudhari mansubun bila mukas sebagai khabar. Ani ananya harfu taukid wa tasmin yaknya isim inna lam harfu jazmin akhunhu fi'il mudhari Majzumun bilam. Majzumun bilam. Alha'u maf'ulun bih. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya anak. Bil ghaibi jar wa majrur. Alwaw harfu 'athfin. Anna harfu taukidin wa nasbin. Allaha ism ana. La yahdi. La harfu nafyin. Yahdi fi'il mudhari. Huwa fa'ilnya. Kaida maf'ulun bih. Al-kha'imina mutufun ilaih. Tafsirnya Ustaz. Zalikal qawlul ladzi qultuhu fi tanzihi Yusufa wal iqrari ala nafsi ya'lama zawji anni lam akunhu bil kadhibi alayhi wa lam taqa' minni al fahishata ma'a annani rawattu Yusufa wa'taraftu bidhalika li idhari bara'ati wa bara'atuhu wa anna allaha la yuwaffiqu ahlul khiyanati ahlal khiyanati wa la yurshiduhum fi khiyanatahum khiyanatihim. Amin. Itu adalah perkataan yang aku katakan dalam tanzih ini apa sih? Perkataan itu yang aku katakan untuk membersihkan nama Yusuf. Untuk membersihkan nama Yusuf dan ikrar terhadap diriku agar suamiku mengetahui bahwasanya aku tidak mengkhianatinya dengan kebohongan terhadapnya. Dan dia tidak. Dan keburukan tidak terjadi kepadaku sekalipun. Dan keburukan tidak terjadi kepadaku sekalipun aku menggoda Yusuf. Meskipun aku menggoda Yusuf. Dan aku mengakui. Yeah. Dan aku mengakui dengan hal itu untuk menampakkan Bebasnya diriku dan dirinya dari perbuatan keji. Gitu. Bebasnya diriku dan dirinya dari perbuatan keji. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi taufik kepada ahlul khianah dan tidak memberi petunjuk terhadap mereka atas pengkhianatan mereka. Nama barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allaha la yahdi kaidal kha'ibin. Yang demikian itu agar ia mengetahui, yaitu istrinya, suaminya, bahwasanya aku tidak mengkhianatinya bil ghaib, pada ketidakhadirannya. Artinya sekalipun dia menggoda Nabi Yusuf, tapi tidak sampai ke melakukan perbuatan yang keji, ya. Karena Nabi Yusuf bisa menahan dirinya. Wa anna Allaha la yahdi kaidal kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk, ya, kepada orang kepada tipu daya orang-orang yang melakukan khianat. Ya. Nah, alhamdulillahilladzi ini mati kita timus salihat selesai juz 12. Insyaallah kita akan melanjutkan juz 13. Ya, seperti tradisi kita, kalau sudah selesai kita akan libur dulu, ya. Pas nih ya, libur 3 hari ya. Kita akan masuk lagi hari Senin, ya. Insyaallah ta'ala. Taib, ini ada pertanyaan. Umu Mikyal ya bertanya, tolong dijelaskan susunan tentang kalimat ma'adallah di tafsir 51. Ma'adallah ini kayak subhanallah ya, Umu Mikyal ya. Pokoknya kalau ada kalimat dalam bahasa Arab tiba-tiba masuk kayak begitu gitu ya. Biasanya dia maful mutlak ya. Kayak subhanallah itu artinya apa? Usabbihu subhanallah. Berarti kalau ma'adallah apa? A'udu ya. A'udu ma'adallah ya. Jadi ini namanya apa? Maful mutlak ya. Pokoknya kalau dalam bahasa Arab tiba-tiba ada yang masuk, enggak ada apa tanda-tandanya, bukan enggak ada fiil-failnya gitu ya. Tiba-tiba dia masuk, yang kayak gini nih namanya maful mutlak ya. Nah, Ustaz, ma'adallah atau ma'adallahi ya Ustaz ya? Tadi ma'adallahi, juga emang Allah? Karena tadi salah ya. Oh. Apaan? Tadi bacanya fathah Allah, ma'adallahi. Ya, ma'adallahi ya. Taufin ilahi ya, lafzul jalalahnya. Ya, ma'adallahi ya, ma'adallahi. Iya, ini dari Pak Endi juga ada pertanyaan menarik ya. Saya juga tadinya agak ragu ya. Ini kan kalau dari lihat zahir ayatnya, seakan-akan yang membicarakan ini adalah Nabi Yusuf gitu ya. Jadi kalian lihat ramaan yang apapun beli. Tapi kan kalau kita ngelihat keterkaitannya dengan ayat sebelumnya, yang mengatakan ana di sini kan Imratul Aziz ya. Jadi yang berkata di sini bukan Nabi Yusuf. Ini masih lanjutan jawaban dari Imratul Aziz ketika ditanya bagaimana tentang perkara Yusuf, ya. Maka ini masih lanjutannya. Dzalika liya'lama anni lam akhunnu bil ghaib. Jadi Imratul Aziz ini ingin menegaskan bahwa sekalipun memang dia menggoda Yusuf, tapi enggak sampai ke melakukan perbuatan keji. Ya, karena Allah jaga Nabi Yusuf, ya, seorang nabi dari perbuatan keji semacam itu. Jadi memang yang mengucapkan di sini adalah Imratul Aziz ya. Karena dia sekaligus ingin menjelaskan kepada suaminya bahwa sekalipun dia telah menggoda Yusuf tapi belum sampai ke perbuatan yang keji ya. Nah. Nambah pesannya dikit boleh Ustaz? Gimana? Nanya dikit itu kan yang sepertinya menggoda Yusuf itu kan cuman isinya raja gitu ya. Tapi yang di situ di panenya banyak orangnya gitu. Kalian menggoda gitu. Iya, karena gini, kan yang membuat Nabi Yusuf di penjara apa? Kan di kisah awal itu tadinya raja tuh enggak mau ngapa-ngapain ya, ya enggak? Iya. Di ayat sebelumnya kan raja berkata simpan ya, jangan pernah ceritakan kepada orang lain. Awalnya seperti itu. Namun ya namanya gosip gitu ya. Ya tersebar dengan luas, akhirnya kan tersebar di para ini kalau kayak gini berarti kan sosialitanya di zaman tersebut gitu ya. Para pembesar-pembesar istana, istri-istrinya tuh ngomongin istri rajanya gitu kan. Akhirnya kan diundang. Dan yang membuat penjara itu ya kejadian ini. Kalau kejadian yang awal nggak dipenjara, karena Al Aziz, ya, betul kata Mumekil, Al Aziz ini memang raja yang luar biasa gitu ya. Melihat istrinya melakukan seperti itu, dia tidak marah, tapi malah meminta Yusuf untuk menutupi semuanya. Tapi kan akhirnya dipenjara itu ya setelah kejadian itu, setelah kejadian di mana Imratul Aziz mengundang teman-temannya ini, kemudian mereka terkesima dengan ketampanan Nabi Yusuf, dan di situ dikisahkan bahwa akhirnya orang yang tadinya meledek Imratul Aziz, mereka pun ikut tergoda untuk menggoda Yusuf. Dan Nabi Yusuf tetap menolak ya, tetap menolak untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah karena dia menolak, ya akhirnya mereka malah menuduh Nabi Yusuf melakukan perbuatan keji kepada mereka. Akhirnya dia dipenjara demi apa? Akhirnya mereka sepakat tuh ya, ibu-ibu atau wanita-wanita yang berkumpul itu sepakat untuk memenjarakan Nabi Yusuf supaya baik mereka ataupun istri Imratul Aziz terbebas dari tuduhan yang buruk. Ya seperti itu. Jadi kalau kita baca runtutan kisahnya seperti itu. Kalau kisah yang pertama ketika Nabi Yusuf ditarik dari belakang, itu nggak dipenjara karena harapannya nggak usah ada yang tahu gitu ya. Tapi namanya gosip gitu ya, tersebar dengan sangat luas. Di penjara itu kan di kisah yang kedua ketika istrinya itu mengundang banyak orang, kemudian mereka tertarik kepada Yusuf dan Yusuf tetap dalam pendiriannya tidak mau. Makanya Nabi Yusuf mengatakan kan, penjara lebih aku sukai ya, daripada memenuhi keinginan mereka, akhirnya dipenjara beneran gitu. Nah ini keteguhan Nabi Yusuf ya, digoda banyak wanita tetap tidak bergeming ya, dia tetap dalam posisi menjaga kesucian dirinya. Naam ya, seperti itu. Ya, ya ini memikir bener banget ya. Udah tahu istrinya yang berbuat kayak gitu, tapi Al-Aziz ini Masya Allah ya, enggak, sebagai seorang raja, dia enggak, kan biasanya raja mah gampang ya, nyari ganti gitu, ini mah enggak ya, dia sabar, malah cuma bilang ditutupi aja, nggak usah keluar gitu. Nah, baik ya, demikian ya, semoga bermanfaat. Ini hadisnya nggak dulu ya karena udah kesiangan. Jadi insya Allah kita libur dulu, kita lanjutkan hari Senin bi'idznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.